Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab ini merupakan kitab adab yang diringkas dari kitab Mukhtasar, dari kitab Minhajul Qasidin, kemudian dinamai dengan Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kali ini penulis akan menjelaskan kepada kita pasal yang baru, faslun fi bayanis sifatil masyrutati fi man takhtaru suhbatahu. Pasal tentang penjelasan sifat-sifat yang dipersyaratkan pada orang yang engkau memilih untuk bersahabat dengannya. Ini yang akan dijelaskan oleh penulis tentang ya sifat-sifat yang dipersyaratkan pada orang yang engkau akan bersahabat dengannya, engkau pilih bersahabat dengannya. Pembahasan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, karena tidak setiap orang itu layak untuk kita jadikan sebagai sahabat. Ada di sana orang-orang yang jujur dalam persahabatannya. Ada orang-orang yang mencampurkan antara kejujuran dan sifat khianat. Oleh karena itu, penting kita mengetahui apa saja di antara sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang yang akan kita jadikan sebagai sahabat kita. Sahabat yang dimaksud di sini adalah teman dekat kita, orang yang kita jadikan sebagai orang yang terdekat kepada kita. Bahkan kedudukannya kadang sama dengan saudara kandung kita, bahkan mungkin melebihi saudara kandung kita. Di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada istilahnya al-mu'akhad, mempersaudarakan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Misalnya sahabat Salman itu dipersaudarakan dengan sahabat Abu Darda. Sampai keduanya meninggal, mereka senantiasa bersahabatnya. Dan di awal-awal Islam, orang-orang yang dipersaudarakan, dipersahabatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu saling mewarisi, seperti halnya seorang yang bersaudara. Tapi kemudian hukum ini dihapus di dalam agama kita setelah adanya hukum mawaris, adanya hukum waris, mewarisi yang ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Ini persaudaraan yang dimaksudkan oleh penulis ya, orang yang sangat dekat dengan kita. Kita kadang memberikan amanah, kepercayaan kepadanya. Ada hal-hal yang rahasia kita kadang sampaikan kepadanya. Maka orang yang seperti ini, sahabat karib kita, teman dekat kita, harus kita ketahui ya sifat-sifatnya sebelum kita jadikan sebagai sahabat kita. Baik. Sebelum dijelaskan oleh penulis, beliau katakan di sini, ruwina anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, al mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan berada di atas agama khalilnya, agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan orang yang akan dia jadikan sebagai sahabat dekatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang itu berada di atas agama dan kebiasaan sahabatnya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang memperhatikan orang yang dia jadikan sebagai sahabat dekatnya. Jadi seorang itu pandai-pandai memilih mana sahabat yang pantas untuk dijadikan sahabat, mana di antara manusia yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai sahabat. Kalau kita hanya berteman biasa saja, ya setiap orang mungkin bisa kita berteman biasa dengannya. Tapi dalam hal ini yang ingin ditegaskan oleh penulis di sini, orang yang sangat dekat dengan kita. Yeah. Seakan-akan dia adalah saudara kita. Bahkan seakan-akan dia adalah jasad kita sendiri. Di seorang muslim itu harus punya khalil, teman dekat, teman dia berbagi rahasia, berbagi masalah, problema, berbagi kebahagiaan, ya. Tapi tentunya di sini bukan ya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, ya. Maksudnya di sini laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan. Cari teman-teman dekatnya, ya. Teman-teman curhatnya kalau orang sekarang, ya, istilahnya sekarang, ya. Cari orang-orang yang bisa menjaga amanah, menjaga rahasia. Jangan sembarangan kita jadikan ya sahabat dekat kita. Terkadang dia memilih teman-teman tanpa memilih manakah di antara mereka yang pantas untuk dijadikan sahabat. Kadang pun dia sementara dia tidak pernah bertemu, ya, tidak pernah berjumpa, tidak pernah bergaul bersama dengan dia. Baik. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Abu Hamid rahimahullahu taala. Ini saya nukilkan ucapannya dari kitab Al-Kashif karya Syarafuddin At-Tibi. Kata Abu Hamid rahimahullahu taala, mujalasatul harisi wa mukhalatatuhu tuharrikul hirs. Duduk bersama dengan orang yang rakus serta bergaul bersamanya akan menggerakkan kerakusan kita, akan memancing, ya, menggerakkan sifat rakus. Ya. Wa mujalasatu sahidi wa mukhalatatuhu tusahidu fid dunya. Duduk bersama dengan orang yang suhud terhadap dunia serta bergaul bersamanya akan menjadikan kita orang yang suhud terhadap dunia. Lianna tiba'a majmulatun ala tashabuhi wal iktidai. Karena tabiat manusia, sifat dasarnya manusia tercipta untuk meniru dan berteladan kepada yang lain. Bal wa tab'u yasriku minat tab'i min haitsu la yadri. Bahkan tabiat manusia terkadang dia mencuri dari tabiat orang lain dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dari arah yang tidak dia ketahui. Abu Hamid rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya pertemanan itu memberikan pengaruh. Ya, pertemanan memberikan pengaruh. Perkawanan kita ya, pergaulan kita jemaah sekalian itu akan memberikan pengaruh. Maka diberikan contoh di sini, seorang yang suka bergaul dengan para pencinta dunia, orang-orang yang rakus terhadap dunia akan memberikan pengaruh bagi dirinya untuk menjadi orang yang rakus. Karena tabiat manusia akan mencontoh ya, berteladan kepada orang yang dekat kepadanya. Orang yang rakus adalah orang yang kikir ya. Bahkan dia terkadang ingin mengambil haknya orang lain. Dia tidak mau memberi. Bahkan terkadang dia melampaui batas, dia mau ambil haknya orang. Ini namanya orang yang haris, orang yang rakus. Ya. Nah, kalau kita berteman dengan orang yang seperti ini, akan memberikan pengaruh bagi jiwa kita. Ya. Kekikirannya akan menjalar pada diri kita. Ketika ada orang yang butuh infak sedekahnya, datang ke rumahnya, sementara kita duduk bersamanya, ya, bercengkerama dengannya, orang-orang datang kepadanya, fakir miskin, banyak hartanya yang bisa dia sedekahkan, tapi tidak pernah dia bersedekah. Ini akan memberikan pengaruh pada kejiwaan kita. Lain halnya kalau kita berteman dengan orang-orang yang suhud, orang-orang yang tidak terlalu cinta kepada dunianya, bahkan dunia itu tidak bernilai baginya. Apa yang ada di tangannya berupa dunia, ada orang yang datang butuh untuk mendapatkan infak sedekah, maka dengan ya sangat ringannya dia memberikan orang-orang tersebut. Dunia tidak ada nilainya. Ya, dia suka bersedekah. Setiap ada orang datang dia bersedekah, bersedekah, bersedekah. Kalau kita punya teman yang seperti ini akan memberikan ya pengaruh pada jiwa kita. Akan memberikan dorongan bagi kita untuk ikut ya melakukan apa yang dia lakukan. Kita akan rajin bersedekah, berinfak. Karena kita akan mencontoh orang ini. Ya, oh, ini teman saya bagus sekali. Dia suka memberi. Itu kesan yang pertama, berikan pengaruh pada jiwa kita ketika melihat orang-orang yang ya suhud terhadap dunia. Sama juga kalau kita senang ya berkumpul dengan orang-orang yang misalnya tukang las ya. Itu punya pengaruh. Ya. Nanti kita akan senang ya pegang-pegang alatnya. Ya, pegang-pegang besi. Ya. Paham ya? Itu punya pengaruh. Ya. Jadi apa yang dilihat oleh manusia itu akan berikan pengaruh. Kalau kita berkawannya dengan ya misalnya pedagang kambing, nah itu nanti akan berikan pengaruh pada jiwa kita ingin seperti dia. Ya. Ini dalam urusan-urusan dunia terkadang memberikan pengaruh terhadap diri kita. Kita lihat ada orang yang ya berlatih misalnya tentara atau polisi, kadang muncul dan dalam jiwa kita ingin menjadi seperti mereka. Jadi apa yang dilihat oleh manusia itu sangat berpengaruh. Oleh karena itu para ulama kita memberikan ya arahan-arahan, bimbingan kepada kita supaya kita ini bergaul bersama dengan orang yang memberikan manfaat bagi dunia dan akhirat kita. carilah teman-teman, carilah kawan-kawan yang mengarahkan kita kepada kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Kalau kita sukanya bergaul bersama dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang jahat, itu akan berikan pengaruh. Kenapa bisa bertambah jumlahnya anak-anak yang nakal? Ya, preman-preman, begal-begal, karena mungkin dia senang bergaul, senang melihat orang-orang yang berkelakuan seperti itu. Ya. Intinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam hadis ini ingin mengingatkan kepada kita supaya seorang muslim itu pandai-pandai mencari teman. Karena teman ya akan memberikan pengaruh ya, perilakunya, akhlaknya, agamanya itu akan memberikan pengaruh pada pribadi seseorang. Kapan kita salah memilih teman-teman, sahabat-sahabat dekat, maka kita akan mendapatkan ya keburukan dunia, bahkan mungkin keburukan akhirat. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bersabda, al-mar'u ala dini khalili, seorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, karena itu hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan orang yang akan dia jadikan sebagai sahabat dekatnya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya. Bisa dilihat dalam Sunan Abi Daud pada nomor hadis yang ke-4833. Kemudian Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-3379. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian kata penulis, wa alam annahu la yasluhu lis-suhbati kullu ahadin. Ketahuilah bahwa tidaklah pantas, tidaklah cocok setiap orang untuk dijadikan sebagai sahabat. Ini yang kalian catat ya, tidak setiap orang pantas untuk dijadikan sahabat. Ya. Wala budda ayyatamayyasa al-mashubu bi sifatin wa khisalin yurghabu bi sababiha fi suhbati. Haruslah kata penulis terbedakan orang yang akan dijadikan sahabat dengan sifat-sifat dan perangai-perangainya yang menjadi sebab kita senang untuk bersahabat dengannya. Jadi ada ya sifat-sifat dan keistimewaannya orang ini. Dengannya dia akan teristimewakan ya, terbedakan. Ya, dari orang yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai sahabat dekat kita. Ya. Wa tushtaratu tilkal khisalu bihasabi al-fawaidil matlubati minas suhbati. Dipersyaratkan sifat-sifat itu berdasarkan faida-faida yang diinginkan dari persahabatan itu. Artinya, apakah persahabatan yang kita bangun itu sifatnya keduniaan ataukah sifatnya ya keagamaan ya, akhirat. Kita perhatikan akhiratnya, agamanya. Ya. Artinya di sini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketika seseorang bersahabat, terkadang faktor yang mendorong dia untuk bersahabat dengan orang lain itu adalah faktor keduniaan. Ya. Ada maslahat-maslahat duniawi di dalamnya. Terkadang pula persahabatan itu dibangun di atas faktor agama. Ini yang kedua ya. Di atas faktor agama. Ini masing-masing ada sifat-sifatnya orang-orang yang pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat. Ini akan dijelaskan oleh penulis setelah itu. Wa hiya imma dunyawiyatun kal intifai bil mali wal jahi. Ya. faedah-faedah tersebut, yakni faedah-faedah persahabatan yang kita inginkan, ya, imma dunyawiyah, terkadang sifatnya duniawi. Kal intifa'i bil mali wal jah, seperti mengambil manfaat pada harta dan kedudukan. Misalnya ada orang, orangnya kaya, ada hartanya. Ataukah misalnya dia adalah seorang yang punya kedudukan, punya jabatan. Kita jalin persahabatan dengannya. Nah, ini yang dimaksud di sini. Au bi majarradi al-isti'nasi bil musyahadati wal muhawarati. Ataukah karena sekedar iya, merasa padanya enak ketika dia menyaksikannya dan ketika dia bercengkrama dengannya. Jadi ada orang kalau dia bicara, masya Allah, manis sekali ucapannya, enak sekali ya. Kalau dia bicara seakan-akan dia ya berkisah, ya. Kalau dia bicara menyenangkan ya hati kita. Ya. Dia seperti motivator ya. Orang-orang yang suka memberikan motivasi, walaupun ya motivasinya duniawi. Iya. Kadang ada orang yang seperti ini. Dia tidak memberikan motivasi ya, keagamaan ya kepada kita terkait dengan akhirat kita misalnya, tapi terkait dengan dunia kita, pekerjaan kita, profesi kita. Iya. Walaisa dalika goradona. Tapi semua itu kata penulis bukanlah tujuan kita di sini. Ya, bukan itu yang kita mau bahas. Ya, sahabat-sahabat. Ya, yang kita jalin persahabatan dengannya atas dasar dunia. Bukan ini yang kita inginkan dalam pembahasan kitab ini. Tapi tapi persahabatan di atas dasar agama. Ya. Kemudian yang kedua kata penulis, wa imma diniyatun, atau entah ya faedah-faedah persahabatan itu adalah bersifat diniyah, keagamaan. Nah, ini yang kita inginkan dalam pembahasan ini, ya. Wa tajtami'u fiha agradun mukhtalifatun, terkumpul padanya tujuan-tujuan yang beragam. Ini kita bangun persahabatan dasar atas dasar keagamaan, itu pun ada macam-macamnya, ya. Minha al-istifadatu bil ilmi wal amali. Di antara faedah-faedah tersebut kata penulis adalah al-istifadatu bil ilmi wal amal, mengambil faedah, mengambil manfaat pada ilmu dan amalan. Artinya orang yang kita temani ini orang yang berilmu, orangnya juga mengamalkan ilmunya, masya Allah, orangnya punya adab, punya akhlak yang baik. Kita ambil ilmunya, kita ambil ya amalan-amalannya, kita jadikan sebagai teladan kita, seperti halnya para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya seorang murid dengan gurunya, guru agamanya dengan ustadznya, ya. Yeah. Dan inilah manfaat dan faedah yang terbesar ketika seseorang bersahabat dengan orang-orang yang berilmu. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita bersahabat dengan orang yang berilmu, di atas ketika kita berada di atas kebaikan, maka dia akan mendorong kita di atas kebaikan tersebut, akan mengarahkan kita. Demikian pula sebaliknya, ketika kita berada dalam keburukan, maka orang yang berilmu dengan sebab ilmunya, ya, dia akan menyembunyikan keburukan-keburukan kita. Dia akan memberikan nasihat-nasihat, berikan bimbingan bagi kita supaya kita meninggalkan keburukan tersebut. Ini manfaatnya kalau kita berteman dengan seorang yang berilmu. Ilmu ini ibaratnya ya seperti kendaraan yang akan mengantarkan seseorang kepada tujuannya. Ilmu ini seperti halnya pelita yang akan menerangi jalan seseorang. Ilmu ini ibaratnya seperti air yang menyirami, akan mendatangkan kesejukan, kesuburan. Oleh karena itu orang-orang yang bergaul dengan orang-orang yang berilmu akan mendapatkan ya petunjuk, mendapatkan ya keterangan dalam kehidupannya, akan mendapatkan kesejukan, ketenangan, sakinah. Ini manfaatnya kita berteman ya dengan seseorang karena dasar ilmu dan amalan ya orang tersebut. Cari orang-orang yang bagus agamanya, kita jadikan dia sebagai saudara kita, sebagai sahabat dekat kita, kita berbagi kepada dia. Mungkin kita butuh nasihat-nasihatnya, arahan-arahannya. Kita jadikan dia sebagai ya sahabat dekat kita agar dia menjadi pelita dalam kehidupan kita. Agar menjadi penyiram ya bagi hati kita yang kering dengan apanya nasihat. Kemudian yang kedua kata penulis, wa minha al-istifadatu minal jahi tahsinan an idai man yukaddirul qalba wa yasuddu anil ibadati. Di antara faedahnya, faedah persahabatan atas dasar agama ya, yaitu mengambil faedah dari kedudukan, kedudukan orang yang kita jadikan sebagai sahabat. Misalnya teman kita ini, sahabat kita ini adalah orang yang punya kedudukan di masyarakat. Kita mencintainya karena Allah dan kebetulan dia diberikan ya kedudukan di masyarakat. Ya mungkin karena ya kemuliaan nasabnya, atau mungkin karena kemuliaan ilmunya, atau mungkin ada sifat-sifat yang mulia pada dirinya sampai dia disegani ya, dihormati oleh masyarakat ya. Nah, kita berteman dengannya tahsinan an idza iman yukaddirul qalba, dalam rangka untuk menjaga diri dari gangguan orang yang apanya mengacaukan hati kita, mengganggu hati kita dan memalingkan dari ibadah. Jadi kadang kita ada orang-orang yang berusaha mengganggu hati kita, mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cari jalan bagaimana caranya kita bisa selamat dari orang-orang yang seperti ini. Iya. Karena kadang kita tidak bisa selamat dari keburukannya sebagian orang kecuali kalau kita dekat dengan orang lain yang punya kedudukan. Orang ini dihormati, orang ini disegani. Nah, ketika kita sudah berteman dengannya, bersahabat dengannya, kita akan selamat dari orang-orang yang ingin mengganggu hati kita ya, bahkan mengganggu agama kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, wa minha al-istifadatu minal mali lil iktifai bihi an tadyi'i al-awqati fi talabil quti. Di antara manfaat-manfaat dan faedah yang kita inginkan dari persahabatan atas dasar agama adalah kita mengambil manfaat dari harta benda. Yakni mengambil manfaat dari harta benda milik ya sahabat kita lil iktifai bi, untuk mencukupkan diri dengannya, dengan hartanya, dari menghabiskan waktu dalam mencari ya mencari apanya al-qut ya, bahan makanan, artinya mencari penghidupan. Misalnya ada orang dia ingin belajar ilmu agama. Maka dia berpikir bagaimana caranya saya bisa belajar ilmu agama. Kemudian dia perhatikan di sekitarnya ada orang-orang yang masya Allah ya, termasuk orang-orang yang dermawan, pemurah. Dia suka membantu orang-orang, apalagi dia adalah talibul ilmi ya, pencari ilmu. Dia tahu bahwasanya di sana ada santri, dia suka sumbang ya, dia suka berikan infak kepada para penuntut ilmu. Maka orang yang seperti ini kita dekati, kita jadikan sebagai sahabat kita ya, supaya kita tidak repot lagi mencari dunia. Mungkin dengan bersahabat dengannya kita akan tercukupi kebutuhan-kebutuhan kita selama kita belajar ilmu agama. Ya. Ini ada sebagian dari teman-teman ya, saya tidak perlu sebutkan namanya. Ada sebagian di antara teman-teman dari kalangan orang-orang yang berduit, orang-orang kaya. Dia berangkatkan teman-teman ke Yaman ya, ke Saudi, ke ya, tempat-tempat lain untuk belajar ilmu agama. Dia biayai sampai apanya, dari berangkat sampai dia di sana. Bahkan terkadang dia kirimi bulanan. Ya, untuk kebutuhannya di sana. Nah, seorang muslim ketika dia bersahabat, menjadikan orang yang seperti ini sebagai sahabatnya, karena dia lihat orang ini cinta kepada agama, dia suka membantu para tulabul ilmi ya, para penuntut ilmu. Ini di antara manfaatnya, faedah kita berteman dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang punya kepedulian dan kecintaan kepada ilmu. Iya. Kemudian wa minha al-isti'anatu fil muhimmati. Yang berikutnya di antara manfaat-manfaat dan faedah-faedah dalam persahabatan di atas dasar agama, kata penulis, al-isti'anatu fil muhimmat. Meminta bantuan dalam berbagai momen dan kesempatan. Kita lihat ada orang misalnya ya, suka membantu ketika ada momen-momen ya, ketika ada musibah-musibah, ketika ada orang kekurangan ya. Kita lihat orang ini masya Allah ya, dia suka membantu setiap kali ada bencana, ada gempa, ada longsor, selalu dia memberikan ya hartanya, selalu dia memberikan tenaganya ya. Kemudian kita bersahabat dengannya dengan tujuan agar dia semakin banyak memberikan bantuan-bantuannya. Ya. Ini manfaat dari persahabatan dengan orang-orang yang baik agamanya. Kita bersahabat dengannya dengan adanya manfaat-manfaat yang seperti ini, ya. Fatakunu uddatan fil masaibi wa quwatan fil ahwali. Sehingga dia menjadi bekal dalam musibah-musibah dan kekuatan di dalam berbagai keadaan. Jadi bisa diandalkan ya. Masyaallah ya, karena dia orang yang punya kepedulian. Iya. Yeah. Baik. Wa minha intidharus syafaati fil akhirati. Faedah yang berikutnya adalah menunggu adanya syafaat di akhirat. Kita bersahabat dengan seseorang karena kita mengharapkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Yeah. Kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, bersahabat dengan para mujahidin, bersahabat dengan orang-orang yang menjaga keimanannya, ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Seperti para sahabat itu bersahabat, berteman dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengharapkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Iya. Sama juga kita di hari ini. Ya, kita memilih orang lain untuk bersahabat dengannya atas dasar agamanya. Kita lihat dia adalah seorang yang taat beragama. Dia jaga keimanannya, dia jaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan harapan kita nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Karena dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang memberikan syafaat. Maka para malaikat nanti akan memberikan syafaat. Para mujahidin nanti akan memberikan syafaat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebelumnya juga akan memberikan syafaat bagi umatnya. Apakah syafaat secara umum ataukah syafaat orang perorangan? Termasuk diantaranya disebutkan di dalam sebagian hadis yang sahih bahwasanya orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada mukmin yang lainnya. Mungkin ada sebagian di antara mereka bagus keimanannya, sebagiannya lagi buruk ya keimanannya. Iya. Tapi dia pantas untuk diberikan syafaat, maka sebagian dari orang-orang yang beriman ini akan memberikan syafaat bagi saudaranya yang lain. Nah, ini yang kita harapkan dari persahabatan ini. Kita perbanyak memilih teman-teman yang baik, lalu kita jadikan sebagai sahabat kita dengan harapan mereka nanti ya akan memberikan syafaat bagi kita. Apakah syafaat berupa pengampunan dosa, syafaat berupa pengangkatan derajat, ataukah syafaat dikeluarkan yang kita dari siksa api neraka? Ini kita butuhkan ya ketika di akhirat. Kama qala ba'du salafi, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, istakthiru minal ikhwani, kata mereka, perbanyaklah saudara-saudara kalian, yakni sahabat-sahabat dekat kalian. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan, karena sesungguhnya setiap mukmin itu akan mendapatkan syafaat. Artinya dia akan mendapatkan hak untuk memberikan syafaat bagi mukmin yang lainnya. Oleh karena itu seorang muslim ketika dia memilih sahabat, pilihlah sahabat yang mukmin. Kalau bisa kita memilih ya sahabat yang lebih tinggi keimanannya daripada kita, pilihlah sahabat yang seperti ini. Karena sahabat yang tinggi keimanannya akan ya menolong kita, akan mengangkat derajat kita kalau kita derajatnya rendah, ya. Nah, ini penting untuk kita perhatikan ya. Fahadihi fawaidu tastad'i kulla fa'idatin kullu fa'idatin syurutan la tahsulu illa biha. Faida-faida ini, inilah katanya faida-faida. Setiap dari faida ini menuntut adanya syarat-syarat yang tidak akan tercapai kecuali dengannya. Artinya faida itu tidak akan tercapai kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Baik. Untuk sementara kita cukupkan di sini. Kita dengarkan adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan setelah adzan. Baik, tafadhal. Oh, Kita lanjutkan. Wa fil jumlati, kata penulis, wa fil jumlati fayam bagi ayyakuna fiman tu'thiru sohbatahu khamsu khisalin. Secara global, sepantasnya pada orang yang engkau akan memilih bersahabat padanya ada padanya 5 perkara. Ayyakuna akilan, pertama kata penulis, hendaknya orang itu adalah orang yang berakal. Yang kedua, hasanal khuluqi. Kedua, orangnya baik akhlaknya. Kemudian yang ketiga, ghairu fasikin. Bukan orang yang fasik. Kemudian keempat, wala mubtadi'in. Bukan pula orang yang mubtadi', ahli bid'ah. Wala harisin ala dunia, serta bukan pula orang yang rakus terhadap dunia. Ini 5 perangai dan sifat sahabat yang layak untuk dijadikan sahabat. Iya. Ini ada 5 sifatnya. Nanti akan dirinci oleh penulis. Ammal aklu fahuwa ra'sul mali. Adapun akal pikiran, ya, artinya orangnya berakal, syarat yang pertama, ya, fahuwa ra'sul mali. Ya. Maka berakalnya orang tersebut merupakan ra'sul mal, modal pokok. Wala khaira fi sohbati la ahbaki, dan tidak ada kebaikan sama sekali dalam bersahabat bersama dengan orang yang bodoh, orang yang pandir. Li'annahu li'annahu yuridu ayyanfa'aka fayadurruka. Karena orang yang bodoh itu ingin memberikan manfaat kepadamu, tapi ternyata dia memudarati engkau, membahayakanmu, merugikanmu. Ini sahabat yang bodoh. Bahayanya kita bersahabat dengan orang yang bodoh, yakni orang yang bodoh tentang agama. Iya. Bukan maknanya di sini orang yang bodoh matematika ya, orang yang bodoh fisika ya, bukan ya. Tapi yang dimaksud di sini orang yang bodoh ya tentang agama, dan bodoh di dalam apanya bersikap ya. Mestinya dia berbuat begini ya, menurut agama, tapi tidak, dia tidak berbuat begini. Menurutnya saya harus berbuat begini karena ini menurut saya yang terbaik untuk sahabat saya, padahal bukan itu yang terbaik. Iya. Wa na'ni bil akili alladhi yafhamul umura ala ma hiya alai. Dan kami maksudkan dengan orang yang berakal di sini adalah orang yang memahami perkara-perkara sebagaimana adanya. Iya. Imma binafsihi, entah dia memahaminya dengan sendiri. Wa imma ayyakuna bihaitsu idza ufhima fahim. Atau entah ketika dia dipahamkan, maka dia bisa paham. Jadi ada sebagian orang yang ahmak, orang yang pandir, kadang kalau kita ajari dia, ya tidak paham-paham. Ya, sudah diajari, tapi dia tidak bisa paham-paham. Ini teman yang apanya hendaknya kita jauhi. Ada orang ya dalam urusan dunia ya, kemudian kita belajar agama, dia juga belajar agama, cuma sayangnya dia salah jalan. Dia bergaul bersama dengan orang-orang khawarij, dengan orang-orang ISIS ya. Ketika dia terpengaruh, kita nasihati dia, kita arahkan dia ya, tapi dia tidak mengerti karena sudah terjangkiti pikirannya dengan pemikiran-pemikiran yang sesat. Iya. Berapapun dalil yang kita berikan kepadanya, dia tidak bisa memahami dalil itu dengan baik. Kita sudah berusaha memahamkan, tapi dia tidak bisa memahami apa yang kita inginkan. Padahal sudah nyata dalilnya dari Al-Quran begini, dari sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Tidak boleh kita memberontak, wajib kita taat kepada pemerintah Muslim. Tapi karena ya akalnya sudah dicekoki ya, sudah dikuasai oleh pemikiran-pemikiran khawarij, sehingga dia tidak bisa mengerti apa yang kita sampaikan kepadanya. Maka sahabat yang seperti ini hendaknya kita jauhi. Iya. Hendaknya kita jauhi. Karena dia akan memberikan bahaya ya, madarat bagi diri kita. Iya. Terkadang kalau kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, kita pun akan terkena imbasnya. Terkena imbasnya. Kadang kita juga dituduh ISIS. Karena mungkin dia pernah ke rumah kita, ada intel yang pantau ya, bahwasanya orang ini pernah berkunjung ke rumahnya fulan. Berarti fulan ini ada hubungan ya pemikiran. Padahal belum tentu ya. Cuma karena kita masih mempertahankan ya persahabatan bersama dengan dia, walaupun di situ tidak ada lagi manfaatnya kita bersahabat dengan dia, maka di sinilah kita kadang mendapatkan ya keburukan dari persahabatan yang seperti ini. Ya. Yeah. Jadi ada tipe manusia yang seperti ini, biar kita bagaimana berusaha memahamkan dia, ini yang baik, ini yang buruk, yang baik kamu kerjakan, yang buruk kamu tinggalkan, dia tidak bisa paham-paham. Ya, jadi kita bersahabat. Kita bersahabat dengan orang lain karena kita ingin mendapatkan manfaat dari persahabatan itu. Nah, kapan ada persahabatan yang tidak melahirkan manfaat bagi apanya agama kita, akhirat kita, jangan kita menyambung persahabatan itu. Ya, apalagi kalau ada madaratnya, akan merusak manhaj kita, akidah kita, dia akan rusak, dia akan pengaruhi kita. Dahulu kita adalah orang yang istiqomah belajar ilmu agama, tiba-tiba kita didekati, diajak pergi khuruj, akhirnya apa jadinya ya? Iya, tidak ada manfaatnya, akhirnya kita jauh dari ilmu. Iya. Baik, yang berikutnya, yang kedua, wa amma husnul khuluqi fala budda minhu. Adapun kebaikan akhlak, ini syarat yang pertama. Kedua, sahabat yang kita jadikan sebagai sahabat, ya, pertama kita kedua kita perhatikan kebaikan akhlaknya. Fala budda minhu, kata penulis, hal ini haruslah ada, yakni dalam persahabatan. Idh rubba akilin yaglibuhu ghadabun aw syahwatun fayuti'u hawahu fala khaira fi suhbatihi. Sebab terkadang orang yang berakal, jadi tadi orangnya di atas sifatnya berakal ya. Nah, terkadang katanya orang berakal ini dikuasai oleh marahnya ataukah syahwatnya. Ya. Lalu sahabat kita yang berakal ini, dia mengikuti hawa nafsunya, melampiaskan amarahnya, ya, dendamnya atau syahwatnya, maka tidak ada kebaikan dalam bersahabat bersama dengan orang ini. Walaupun orangnya berakal, ya, tapi kalau dia tidak punya akhlak yang baik, tidak bisa mengontrol marahnya, tidak bisa mengontrol ya hawa nafsunya, maka jangan menjadikan orang yang seperti ini sebagai sahabat kita. Kenapa? Karena akan menyeret kita kepada keburukan. Ya. Tidak ada manfaatnya. Ya. Kadang orang yang tidak ada akhlaknya suka emosi misalnya. Ya. Suka marah. Suka memutuskan hubungan, ya, atau suka apanya memperturutkan apanya syahwatnya, hawa nafsunya, sehingga kadang pun kita mendapatkan dampaknya. Maka sahabat yang seperti ini, sahabat yang tidak punya akhlak, ya, ini hendaknya kita jauhi, jangan kita jadikan sebagai sahabat dekat kita. Ya. Orang yang berakhlak itu terlihat pada dirinya, ya, kelapangan jiwa. Ada senyum terlihat pada wajahnya, ada keakraban dalam pergaulannya, ya. Kemudian juga orangnya suka berbagi hartanya, berbagi tenaganya, berbagi pikirannya, nasihat-nasihatnya. Ya, dia berusaha untuk menghindarkan sahabatnya dari keburukan lisannya, keburukan tangannya, keburukan kakinya, keburukan hatinya yang suka misalnya ada hasadnya, dia halangi. Iya. Supaya dia tidak hasad, buruk sangka kepada saudaranya, dia halangi semua. Iya. Orang yang berakhlak ketika ada hal yang muncul dari saudaranya, hal-hal yang menyinggung perasaannya, tidak langsung kemudian dia perlakukan ya saudaranya dengan perlakuan yang buruk. Dia zalimi misalnya saudaranya, tidak. Tapi orang yang berakhlak yang baik adalah orang yang punya sifat kesabaran. Dia tabah dalam menerima hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya dari sahabatnya. Nah, kalau ada orang yang suka emosi, sedikit tersinggung, sedikit Ya, buruk sangka misalnya orang seperti ini jangan dijadikan sahabat. Karena tidak ada gunanya. Ya. Sedikit-sedikit ya akan muncul masalah. Kadang kita bersahabat dengan orang seperti ini serba salah. Kita mau begini salah. Selalu saja ada masalah. Nah, ini orang yang seperti ini jangan diangkat sebagai teman dekat kita. Iya. Baik. Wa ammal fasiku, adapun orang yang fasik. Iya. Fa innahu la yakhafullah. Maka sesungguhnya dia tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yakhafullah ta'ala la tu'manu ga'ilatuhu wa la yusaku bih. Nah, barang siapa yang tidak takut kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan, ya, kita tidak akan merasa aman terhadap keburukannya. Dan tidak akan percaya kepadanya. Ini sahabat yang fasik. Ya, masih suka apanya, perturutkan ya, syahwatnya, masih suka bermaksiat, ya. Masih suka berbuat dosa. Allah saja dia tidak apanya takuti, dia tidak malu kepadanya. Bagaimana dengan kita ini? Maka sahabat yang suka berbuat kefasikan, yakni melakukan dosa-dosa dan maksiat, masih gemar ya melakukan hal-hal tersebut, ini jangan kita jadikan sebagai teman dekat kita. Ya. Masih suka mencuri, masih suka apanya korupsi, masih suka berzina, ya, yeah. Masih suka misalnya, ya, minum khamar atau narkoba misalnya, ini jangan kita jadikan sebagai teman dekat kita, ya, yeah. Karena keburukannya tidak ada jaminan ya, keburukannya akan menimpa diri kita. Orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Iya. Baik. Berikutnya, wa ammal mubtadi'u fayukhafu min sahbatihi bi sarayati bid'atihi. Adapun seorang mubtadi', ya, ahli bid'ah, maka dikhawatirkan dari persahabatan bersamanya bi sirayati bid'atihi. Menjalarnya bid'ah orang ini. Jadi kalau hal bid'ah kita jadikan sebagai sahabat kita, lambat laun nanti dia akan berikan pengaruh terhadap diri kita. Iya. Ada seorang dahulu termasuk ya dari kalangan Ahlus Sunnah, namanya adalah Imran Al-Hattan. Orang ini dahulu dia Ahlus Sunnah, tapi kemudian memilih untuk menikah dengan seorang wanita Khawarij. Tidak lama setelah pernikahannya dia berubah akidahnya menjadi orang Khawarij. Bagaimana dia tidak menjadi Khawarij? Sementara dia menikah dengan seorang wanita Khawarij, menjadi pendamping hidupnya, bahkan mertuanya mungkin adalah seorang Khawarij, ya, pemimpin di kalangan Khawarij. Langsung berubah ketika dia menikah dengan wanita ini. Oleh karena itu ya, seorang muslim ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini secara khusus, ketika memilih seorang wanita, pilihlah wanita yang mengerti sunnah. Pilih wanita-wanita yang mengerti apanya manhajus salaf, manhajnya para salaf, yakni Nabi SAW dan para sahabatnya. Jangan memilih wanita-wanita yang tidak mengerti sunnah, bahkan dia mungkin memiliki pemikiran bid'ah. Pilihlah wanita yang mengerti sunnahnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Karena wanita yang seperti ini, ketika kita ia lalai, maka dia akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketika kita misalnya di atas ketaatan, maka dia kuatkan hati kita untuk tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jam berapa ini? Ini ada asar dari apanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca cepat saja. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Alaika bi ikhwani sidiqi ta'ish fi aknafihim." Kata beliau, "Lazimilah saudara-saudara kejujuran." Artinya, pegangilah, pertahankan, lazimi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang jujur. Ta'ish fi aknafihim, niscaya engkau akan hidup dalam lindungan mereka. Fa innahum sinatun fir rakhai wa 'uddatun fil bala'i. Karena sesungguhnya mereka ini adalah perhiasan dalam kelapangan dan juga bekal dalam bala. Artinya ketika ada musibah menimpa kita, ya, dia akan segera memberikan bantuannya kepada kita. Dia tidak akan rela membiarkan kita berada dalam kesusahan. Dia segera, ya, perhatikan kita, memberikan bantuan, atau mungkin dia menggalang dana untuk, ya, kita. Ya. Jelas ini sahabat yang punya perhatian kepada sahabatnya. Wada amra akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka ma yaklika minhu. Letakkanlah urusan saudaramu di atas kondisi yang terbaik. Ya. Di atas sangkaan yang terbaik. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita misalnya naik motor, ya, masih apa namanya bujang, ya, tiba-tiba dia naik motor bonceng akhwat, apa ini, ya, kalau sahabat yang baik dia tidak akan buruk sangka, tapi dia akan baik sangka, oh mungkin tantenya, mungkin adiknya, mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu. Ya, jangan langsung buruk sangka, ya. Tapi hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada saudara kita. Iya. Ada saudara kita masuk di hotel. Wah, kenapa dia masuk hotel ini? Biasanya masuk hotel itu orang tidak beres. Akan tidak benar juga, ya. Iya. Walaupun kita tahu bahwasanya di hotel itu biasa ada orang-orang yang masuk bermalam, ya, untuk berbuat ini dan itu. Tapi jangan kita langsung menghukumi seperti itu. Boleh jadi ada keluarganya yang bermalam di situ. Ada hajatnya, ada titipannya. Iya. Nah, ini yang dimaksudkan oleh penulis. Hatta yaji'aka ma yaklika minhu. Sampai datang kepadamu sesuatu yang membuatmu benci kepadanya. Iya. Artinya sampai ada bukti bahwasanya dia melakukan begini dan begini. Ya. Sampai ada buktinya, ya. Ya. Jangan langsung kita menghukumi. Wa'tasil aduwaka. Jauhilah musuhmu. Mungkin musuh di sini adalah orang-orang kafir atau mungkin ahli bid'ah yang ingin merusak agama dan keyakinan kita. Ini namanya musuh. Ya. Wahdhar shodiqaka illal amina. Waspadalah engkau terhadap temanmu kecuali teman yang amin. Teman yang amanah. Ya. Teman yang amanah, kita kadang berikan tugas, berikan titipan, kita simpan di rumahnya. Ya. Setahun, dua tahun tidak pernah berubah titipan kita di rumahnya. Kita titipi uang misalnya 100 juta di rumahnya, tidak berkurang satu sen pun, satu rupiah pun tidak berkurang. Itu orang yang amanah. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dikenal sebagai seorang yang amin. Orang-orang kafir dahulu itu menitipkan barang-barangnya di rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat amanah menjaga barang. Ya, orang yang amin, orang yang amanah adalah orang yang bisa menyimpan sesuatu yang rahasia. Nah, ini kalau ada orang yang seperti ini, dia pandai menjaga rahasia kita, ini ciri bahwasanya dia adalah sahabat yang baik. Ya, teman yang baik. Wala amina illa man yakhshallaha. Dan tidak ada orang yang amanah kecuali orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang amanah itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tashabil fajira fatata'allama min fujurihi. Dan janganlah engkau ya bersahabat bersama orang yang fajir sehingga engkau pun belajar dari kefajirannya. Ya. Wala tutli'hu ala sirrika. Dan janganlah engkau memberitahukan kepadanya tentang rahasiamu. Jangan beritahukan rahasiamu kepada orang yang seperti ini, orang yang fajir. Wastashir fi amrika alladhina yakhshawna Allah ta'ala. Dan bermusyawarahlah dalam urusanmu bersama dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urusan yang terkait dengan kemaslahatan akhirat kita, kemaslahatan agama kita, kita musyawarah bersama dengannya. Kita mau menikah, mau pilih akhwat, mana yang bagus? Tanya kepada orang yang orang yang baik, orang yang soleh. Jangan tanya kepada orang yang fajir, karena pasti dia akan memberikan ya saran-saran yang buruk bagi kita. Taib. Kemudian qala Yahya bin Mu'adzin. Selanjutnya kata penulis, kata Yahya bin Mu'ad, bi'sas sadiqu tahtaju an taqula lahu udhkurni fi du'aika. Seburuk-buruk teman adalah teman yang kamu butuh untuk berkata kepadanya, udhkurni fi du'aika, ingatlah aku di dalam doamu. Ya. Wa anta isma'uhu bil mudarati au tahtaju an ta'tadira ilai. Dan engkau hidup bersamanya dengan mudarat, yakni bermanis muka ya. Ya, karena mungkin ya supaya tidak mengganggu kita, tidak menyakiti kita ya. Au tahtaju an ta'tadira ilai, ataukah engkau butuh ya untuk selalu mengajukan alasan ya uzur kepadanya. Ya. Karena ada kawan yang selalu curiga, selalu buruk sangka. Ya. Selalu dia mau korek-korek kita, ya kenapa kok begini kah? Kenapa kok begini? Saya lihat kamu pergi ke sana. Ya, saya lihat kamu bonceng akhwat. Selalu dia korek-korek ya. Setiap kita berbuatnya atau melakukan sesuatu, pasti dia mengorek-ngorek, selalu berusangka di balik itu. Ya. Ini teman yang buruk. Ya. Banyak masalah kita hadapi kalau bergaul bersama dengannya. Wadakhala jama'atun 'alal Hasani wa huwa na'imun. Sekelompok orang pernah masuk ya menemui Al-Hasan Al-Basri rahimahullah sedangkan beliau tidur. Faja'ala ba'dhum ya'kulu min fakihatin fi fil baiti. Lalu mulailah sebagian di antara mereka memakan sebagian dari buah-buahan yang ada di dalam rumah. Faqala rahimakallah. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Hadza wallahi fi'lul ikhwani. Ini demi Allah katanya adalah perbuatannya para ikhwan, para saudara-saudara, sahabat-sahabat dekat. Mungkin maksudnya di sini bahwa mereka-mereka ini sahabatnya Al-Hasan Al-Basri. mereka saking dekatnya dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, mereka ya ketika masuk ke dalam rumahnya Al-Hasan Al-Basri, mereka ya makan dari rumahnya seperti halnya Al-Hasan Al-Basri makan di dalam rumahnya. Ini tentunya boleh kita lakukan ketika kita sudah mengerti dari sahabat kita, kalau kita masuk ke dalam rumahnya tidak ada masalah kalau kita langsung makan di rumahnya. Tapi kalau kita belum tahu, belum ada izin misalnya, ini jangan kita makan langsung. Ini sudah dijelaskan oleh penulis ya pada pembahasan-pembahasan yang terdahulu. Wa qala Abu Ja'far li ashabihi, Abu Ja'far berkata kepada para sahabatnya, ayyudkhilu ahadukum yadahu fi kammi akhi fayakhudhu minhu ma yurid? Qalu la. Abu Ja'far pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, apakah salah seorang di antara kalian akan memasukkan tangannya ke dalam kantong saudaranya? Fayakhudhu minhu ma yurid. Lalu dia akan mengambil sesuatu darinya sesuai yang dia inginkan. Qalulah. Orang-orang yang ditanya ini berkata, tidak, kami tidak seperti itu. Apa jawabannya Abu Ja'far rahimahullah? Qala falastum bi ikhwanin kama tasumun. Kata beliau, kalian ini bukan sahabat-sahabat dekat sebagaimana yang kalian klaim. Iya. Karena kalau orang itu bersahabat, dia seperti bersaudara. Iya. Misalnya satu kos-kosan, dia butuh misalnya pena, ya, ada pena di kantongnya atau ada penghapus. Iya. Karena sudah kayak bersaudara, dia langsung saja ambil di kantongnya. Apa ini, ada penghapus kah? Ada pulpen di kantongnya atau tidak? Atau di dalam tasnya? Nah, itu orang yang bersahabat seperti itu. Ya, tapi kalau masih apa namanya belum berani, nah itu bukan belum sahabat. Iya. Belum namanya sahabat. Iya. Kemudian yang terakhir di sini, wa yurwa anna Fathan al-Mausiliyah jaa ila shodiqin lahu yuqalu lahu Isa at-Tammar. Diriwayatkan bahwasanya seorang yang bernama Fath al-Mausili, ya Fathu Fathun ya namanya, Fath al-Mausili pernah datang kepada sahabatnya. Yuqalu lahu Isa at-Tammar. Bernama Isa at-Tammar. Falam yajidhu fil manzili. Kemudian Fath al-Mausili ini tidak mendapati saudaranya, sahabatnya ini di dalam rumahnya. Faqala lil khadimati akhriji li kisa akhi. Kemudian al-Mausili berkata, keluarkanlah katanya, berkata kepada budaknya, budak perempuannya Isa at-Tammar, katanya tolong keluarkan untuk saya kantongan saudara saya. Biasanya kantongan ya, di situ diletakkan makanan kah ataukah uang ya. Fa akhrajathu, kemudian si budak perempuan ini pun mengeluarkan kantongan yang diminta tadi oleh al-Mausili. Fa akhadha minhu dirhamaini, kemudian iya, al-Mausili rahimahullahu taala mengambil darinya dua dirham. Wa jaa Isa ila mansili, kemudian setelah itu datanglah Isa at-Tammar rahimahullah ke rumahnya. Fa akhbarathu al-jariyatu bidzalik, lalu si budak perempuan ini mengabari Isa at-Tammar tentang hal tersebut. Faqala in kunti shadiqatan, lalu berkatalah Isa at-Tammar, kalau kamu jujur, fa anti hurratun, kalau kamu jujur katanya kamu merdeka. Fa nadhara fa idza hiya qad shadaqat fa utiqat, lalu Isa at-Tammar ya memperhatikan kantongan itu ya, ternyata kantongan apa, ternyata si budak perempuan ini telah jujur, lalu si budak perempuan ini dimerdekakan. Artinya, iya, Isa At-Tammar rahimahullahu ta'ala, saking gembiranya dia dijadikan sahabat oleh Fath Al-Mausili rahimahullah, beliau bebaskan budak perempuannya ketika dia dikabari seperti itu. Seakan-akan Isa At-Tammar berkata, oh ternyata Fath Al-Mausili menjadikan saya sebagai sahabat dekatnya. Dia adalah orang yang sangat saya cintai, orang yang saya muliakan, orang yang selama ini saya harapkan dia menjadikan saya sebagai sahabatnya. Maka hadiahnya, ya, saya merdekakan kamu dari perbudakanmu. Ya. Jadi bersahabat dengan orang yang baik, orang yang soleh, itu merupakan sesuatu yang sangat mahal. Oleh karena itu, barang siapa yang mendapatkan seorang yang soleh dan dia bersahabat dengannya, maka hendaknya dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai dia melepaskan ya sahabatnya tersebut. Jaga persahabatan agar kemudian di hari kiamat nanti insyaallah taala ya kita dan dia akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Saya kira demikian apa yang perlu kita bahas pada pertemuan ya dan majelis kali ini. Di sini ada pertanyaan. Iya. Sampai di sini dulu ya. Saya minta maaf belum bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin pertemuan depan baru kita bisa jawab. Iya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.